الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan pelajaran sirah, apabila masih tersisa waktunya, di sini ada dua pertanyaan dari ikhwah kita yang dipandang bermanfaat untuk difahami. Yang pertama, hari ini ada yang bertanya, dia dalam keadaan mandi janabah. Kemudian setelah mandi janabah, mandi wajib, mandi besar, kemudian melaksanakan sholat, sholat zuhur. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, dia baru tahu kalau ada selotip di kakinya. Dia baru tahu kalau ada isolasi atau selotip di kakinya. Dan dia enggak tahu sebelumnya. Kemudian dia ambil. Dan masih menyisakan bagian yang belum tersentuh dengan air. Maka bagaimana hukum sholatnya? Di sini ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui bahwasanya wudu dan mandi di antara salah satu rukunnya harus meratakan air ke seluruh tubuh dan anggota-anggota wudu dengan sempurna. Sehingga apabila ada penghalang, maka penghalang tersebut harus dihapus, dibersihkan, dan dijauhkan dari badan kita. Baik itu berupa cat, contohnya. Atau mungkin lilin yang menempel di kulit. Atau bisa jadi krem, ataupun minyak yang tebal yang menjadi penghalang jatuhnya air ke kulit kita. Atau bisa jadi tip ek. Maka ini mempengaruhi kesempurnaan wudu dan kesempurnaan mandi. Lantas bagaimana dengan pertanyaan salah satu ikhwah tersebut? Di sini ikhwani afidhakumullah, berkaitan dengan permasalahan ini kembali kepada pembahasan mengenai al-mualah. Mualah itu membasuh anggota badan dengan anggota badan yang lain secara berurutan langsung tanpa ada jeda yang panjang. Ini hukum mualah. Kalau di dalam wudu wajib. Wajib tertib satu persatu tanpa ada jeda. Basuh tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, basuh wajah, kemudian tangan, kemudian rambut dan kaki tanpa ada jeda. Ini wajib hukumnya ketika wudu. Adapun di dalam mandi wajib ikhwani afidhakumullah, pendapat yang rajih di antara para ulama, tidak diwajibkan mualah. Enggak harus urut. Itu kalau mandi. Mandi wajib enggak harus urut. Artinya ikhwani afidhakumullah, apabila ada bagian yang belum kita basuh, baru tahu setelahnya, maka bisa dibasuh setelah waktu tersebut ketika dia ingat. Karena enggak wajib berurutan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda pernah ditanya tentang seorang yang lupa. Dia tidak kumur-kumur dan dia tidak istinsyak ketika ingin mengangkat hadas besar. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya orang yang ingin mandi wajib dan dia lupa berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian dia sholat. Ibnu Abbas beliau berkata alaihi an yansarif fayatamadmad wa yu'idu shalah. Hendaknya dia berpaling, kumur kembali dan istinsyak, kemudian dia ulangi salatnya. Ini fatwa dari sahabat Ibnu Abbas. Begitu pula penjelasan para ulama, mereka mengatakan kalau seandainya kita lupa bagian kecil dari tubuh yang belum dibasuh dengan air, kemudian diwajibkan bagi kita untuk mandi kembali dengan mengguyurkan air ke seluruh badan, fihi masyaqqah adzim. Ini amat sangat menyulitkan. Butuh keramas lagi. Butuh mengguyurkan rambut dan kepala. Berat. Dan agama kita mudah. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, bagi seorang muslim yang dia meninggalkan anggota badan karena lupa, ketika mandi wajib dia baru ingat setelah itu, maka tinggal ambil air dan diberikan ke tempat yang dia lupa tanpa harus mandi kembali. Dan ini pun juga merupakan pendapat yang diambil oleh mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga dia tinggal membasuh dan dia ulangi sholatnya. Karena wudhu dia dan mandi dia belum sempurna, sholatnya batal. Jadi harus ulang. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, beberapa waktu yang lalu kita dalam keadaan musafir melakukan perjalanan ke kota Denpasar dari arah Bedugul. Kemudian kita melihat banyak sekali kedai-kedai kopi bertuliskan kopi luwak dan lain sebagainya sepanjang jalan kanan dan kiri. Bahkan salah satu ikhwah yang ikut bersama rombongan kita turun pada satu tempat, satu toko yang memperlihatkan bagaimana tata cara pembuatan kopi. Dan di sana banyak luwak di kandang-kandangnya. Bahkan dijual dengan harga yang mahal. Satu cangkir sampai 100 ribu. Kemudian salah satu ikhwah tersebut bertanya, ya Ustaz, apa sih hukum yang jelas mengenai kopi ini? Buat para pecinta apa? Kopi. Apa hukum yang jelas mengenai permasalahan ini? Minum kopi? Luwak. Nah, ikhwani hafizakumullah, perlu diketahui sebuah kaidah umum. Segala makanan, baik itu dari binatang maupun dari tetumbuhan, laut maupun darat, maka hukum asalnya halal sampai datang dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Baru kita katakan apa? Haram. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai umat manusia, makan di atas bumi dengan makanan yang halal dan baik. Ini kaidah umum. Maka barang siapa yang mengharamkan satu makanan atau minuman, maka dia wajib mendatangkan dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih atas keharaman. Kalau dia mengharamkan tanpa adanya dalil, ini kedustaan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa sekarang hukum yang pertama, kopi? Di awal munculnya kopi, ikhwani afidhakumullah, terjadi perbedaan di antara para ulama. Di awal munculnya kopi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengharamkan kopi secara keumuman. Mereka mengatakan haram. Mereka menyangka buah ini bisa menjadikan seorang mabuk. Mereka menyangka bahwasanya kopi memabukkan. Ini pendapat. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, karena hukum asalnya minuman halal. Bahkan sampai ada membuat sebuah risalah khusus mengenai kopi. Kitab. Al-umda fi hilil kahwa. Al-umda fi hilil al-kahwa. Bahas mengenai kopi. Di zaman dulu ketika munculnya kopi, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Akan tetapi, ikhwani afidhakumullah, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya masa, pendapat yang mengharamkan kopi punah. Pendapat yang mengharamkan kopi musnah dan hilang. Sehingga para ulama setelah itu mereka bersepakat. Ijma'. Konsensus para ulama akan bolehnya kita minum kopi. Ini pertama. Kopi hukumnya apa? Halal. Boleh. Perkara yang kedua. Apa hukum luwak? Apa hukum kita memakan binatang luwak? Luwak ini sejenis apa? Musang, ya. Sejenis musang, binatang yang cerdik dan licik. Dia pintar. Karena kecerdikan dia dipergunakan untuk mencari rezeki. Pura-pura mati. Kalau ada binatang dekat, dia terkam. Ini luwak. Sejenis musang. Hukum di antara para ulama, terjadi perbedaan di antara mereka. Imam Syafi'i mengatakan boleh mengkonsumsi apa? Luwak. Dagingnya enggak ada masalah untuk dimakan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mereka mengharamkan luwak. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Luwak hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, nahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an kulli dhinabin minas sibah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk mengkonsumsi hewan yang memiliki gigi taring dari binatang buas. Yang punya gigi taring enggak boleh dimakan, apapun jenis binatang tersebut. Wa an kulli dhi makhlabin min at-tayr. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk mengkonsumsi burung yang memiliki kuku bercakar. Ini dua jenis hewan. Apa maksud dari para ulama? Gigi bertaring dan kuku yang bercakar yang dipergunakan untuk menerkam mangsanya. Karena banyak hewan yang punya gigi taring tidak digunakan untuk menerkam. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, gajah. Gajah boleh dikonsumsi halal. Punya gigi taring tapi tidak dipergunakan untuk menerkam. Nah, luwa punya apa enggak punya gigi taring? Hah? Jawabannya punya gigi taring dan dipergunakan untuk menerkam. Dari hadis ini maka luwa hukumnya haram. Maka permasalahan yang kedua, apa hukum kita memakan binatang luwak? Jawabannya apa? Enggak boleh. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, cabang dari permasalahan yang kedua. Apakah kotoran luwak najis? Apakah kotoran luwak najis? Di sini perlu diperhatikan ikhwani hafizakumullah. Kotoran binatang terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama, binatang yang kita makan dagingnya. Seperti apa? Banyak. Ayam, bebek, kambing, sapi, unta. Maka menurut pendapat yang rajih, dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, bahwasanya kotoran hewan binatang yang kita makan dagingnya tidak najis. Dan dalilnya banyak. Bukan di sini tempatnya. Kemudian giliran jenis yang kedua. Binatang yang diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Maka hukum binatang yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, kotorannya adalah apa? Najis. Bahkan sebagian para ulama mereka menukilkan ijma' dalam perkara ini. Walaupun ada khilaf, perbedaan, tapi khilaf tersebut sedikit. Sehingga tidak dianggap. Sebagian para ulama sampai menukilkan ijma' sepakat di antara para ulama bahwasanya kotoran hewan yang tidak boleh kita makan hukumnya najis. Seperti apa? Kucing. Tidak boleh kita makan. Kotorannya najis. Dan hewan-hewan yang lain. Nah. Luwak termasuk dari apa? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya yang kedua. Berarti kotorannya luwak, hukumnya apa? Najis. Permasalahan yang keempat. Setelah kita memahami tiga permasalahan di atas. Hukum minum kopi apa? Boleh. Kopi secara keumuman. Nah. Kopi secara keumuman, Bu? Boleh. Yang kedua, binatang luwak. Boleh dimakan dagingnya apa tidak? Jawabannya, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, kotorannya luwak najis atau tidak najis? Jawabannya apa? Najis. Sekarang permasalahan yang keempat, apa hukumnya kita minum kopi? Kopi luwak. Abu Badr. Apa hukumnya kita makan atau minum kopi luwak? Karena pertanyaan dari beliau. Nah. Di sini perlu difahami ikhwani afidhakumullah. Yang dimaksud dengan kopi luwak adalah luwak yang sejenis musang tadi memakan kopi, biji kopi atau buah kopi yang matang. Kemudian terjadi fermentasi di perutnya atau di jasadnya. Kemudian setelah itu dikeluarkan dengan kotoran. Dikeluarkan dengan kotoran. Kemudian kopi tersebut diambil dan dibersihkan dari kotorannya. Setelah itu mereka olah dan mereka konsumsi. Kita sudah tahu kotorannya luwak apa? Najis. Sekarang bagaimana hukumnya kita minum kopi luwak? Di sini ada sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama dengan istihalah. Apa itu istihalah? Menghalalkan benda yang sebelumnya apa? Haram. Istihalah. Menjadikan halal yang sebelumnya enggak boleh. Dan kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, dan disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', di mana para fuqaha mereka memiliki sebuah kaidah. Apa kaidah dari para fuqaha? An-najasa idza zalat bi ayyi muzil tahural mahal. Para fuqaha mereka menyebutkan sebuah kaidah. An-najasa idza zalat bi ayyi muzil. Benda najis yang bisa dibersihkan kenajisannya dengan pembersih apapun. Maka benda ini menjadi apa? Menjadi suci. Saya ulangi lagi. Benda yang najis, kalau bisa dibersihkan kenajisannya dengan pembersih apapun. Mungkin pakai sabun, pakai rinso, atau pakai benda-benda yang lain yang membuat kenajisannya itu hilang, maka berubah benda ini menjadi suci. Contohnya sekarang untuk memudahkan, kita pakai contoh salah satu di antara ibu-ibu. Subhanallah, dalam satu keadaan tidak sengaja perempuan memasukkan emas punya anaknya ke dalam perut. Satu contoh untuk memudahkan. Ibu tiba-tiba menelan emas kecil punya putrinya. Pada satu keadaan tiba-tiba tertelan. Kemudian emas tersebut keluar dengan kotoran. Dan dia tunggu. Emas mahal. Keluar dengan kotoran. Dan dia nampak diambil emas tersebut, dibersihkan dari kotorannya, dari najisnya tadi. Setelah dibersihkan dengan menggunakan air, dengan menggunakan sabun, jawabannya ikhwani afidhakumullah, apakah emas ini suci atau najis? Hah? Jawabannya apa? Suci. Maka dari sini, biji kopi yang keluar dari luwak dengan kotoran yang najis, kemudian diambil dan dibersihkan dari kenajisannya, maka biji kopi ini berubah menjadi apa? Menjadi suci. Berarti boleh atau tidak boleh kita mengkonsumsi kopi luwak? Jawabannya apa? Jawabannya boleh, dan diperbolehkan bagi kita untuk memproduksi dan menjual belikan kopi luwak. Ini kabar gembira bagi pecinta. Cinta kopi. Tidak boleh yang paling. Nah. Utuh apa enggak utuh kopinya? Utuh apa enggak utuh kopinya? Fermentasi. Ya, khairan insyaallah. Nah, ini yang wallahu taala alam yang ada di wal ilmu indallah, bahwasanya segala sesuatu benda yang sudah bisa dibersihkan dari kenajisannya berubah menjadi suci. Kita kembali ke pelajaran apa? Sirah. Nah, ikhwani hafizakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai hadithatul fil, peristiwa gajah, di mana peristiwa tersebut merupakan waktu yang disebutkan oleh para ulama dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ikhwani hafizakumullah, kata Al-Hafidh Ad-Dimyati dalam sirahnya, hadithatu al-fil baina maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun wa khamsuna layla. Antara ashabul fil dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaraknya cuma berapa hari? 55 hari. Ketika kejadian ashabul fil, mereka dilempari dengan batu dari burung ababil 55 hari, 55 malam setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini penting bagi kita untuk mengerti dan mengetahui nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diketahui sampai hingga kakek ke-20 saja. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diketahui sampai pada kakek ke-20 saja. Dan nasab tersebut disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam nasabnya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhar, dan Nadhar ini namanya Quraisy, ibn Nadhar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini merupakan nasab yang disebutkan oleh ahli sirah. Nabi alaihi salatu wassalam diketahui nasabnya hingga kakek ke-20 saja. Dan ini sudah terjadi kesepakatan di antara para ulama. Adapun di atas Adnan hingga menuju Ibrahim, bahkan hingga menuju Nabi Adam alaihi salatu wassalam, terjadi perbedaan yang panjang di antara para ulama sirah. Masing-masing mereka menyebutkan perkataan yang disepakati sampai Adnan. Dan Adnan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya beliau merupakan keturunan Ismail. Kakek Nabi yang ke-20 bernama Adnan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya beliau merupakan keturunannya Ismail, anaknya Ibrahim. Ini dari sisi ayahnya. Dari sisi ibunya, siapa ibu Nabi? Bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab dari suku apa? Ayah Hisham. Bani Zuhrah. Ibunya Nabi SAW dari suku Bani Zuhrah. Dan Bani Zuhrah ini merupakan pecahan dan bagian dari suku Quraisy. Sehingga ayah Nabi dan ibu Nabi sebetulnya dalam satu keturunan. Bukan dari orang lain. Ibu Nabi juga termasuk dari salah satu cabangnya Quraisy. Bahkan ibu Rasulullah dan bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya bertemu di kakek yang kelima. Kakek yang pertama tadi Abdul Muttalib. Atasnya siapa? Hashim. Atasnya Hashim? Abdul Manaf. Atasnya Abdul Manaf? Qusay. Atasnya Qusay? Kilab. Mereka keduanya bertemu di kakek yang kelima, Kilab ibn Murrah. Berarti satu keturunan. Karena Kilab ibn Murrah punya dua anak. Yang pertama Qusay, nanti lahir ayahnya Rasulullah. Kemudian Kilab punya anak yang kedua yang bernama Zuhrah. Dari Zuhrah ini lahir keturunannya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek mereka sama. Bertemu di kakek yang kelima. Kilab ibn Murrah punya dua anak. Yang satu Qusay, nanti lahir ayahnya Rasulullah. Yang satu Zuhrah, nanti lahir ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhwani afidhakumullah, ayah Nabi dan ibu Nabi merupakan keturunannya Ismail. Anaknya siapa? Ibrahim. Masya Allah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari nasab yang terkemuka. Ayah dan ibu keturunan Nabi. Keluar dari kabilah yang tersohor di kalangan Arab. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara anak-anaknya Ismail banyak. Tapi Allah pilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Anaknya Kinanah banyak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Quraisy. Wastafa Hashim min Quraisy. Anaknya Quraisy banyak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Hashim. Anaknya Hashim banyak. Wastafani min Bani Hashim. Allah subhanahu wa ta'ala memilih aku dari keturunannya Hashim. Dari kabilah yang tersohor di kalangan Arab. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yawma khalaqal khalqa ja'alani fi khairihim. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan umat manusia menjadikan aku yang paling baik di antara mereka. Thumma hina ja'ala al-qabail ja'alani fi khairi qabila. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari umat manusia suku-suku yang banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku dari suku terbaik. Ini nasabnya beliau. Thumma ja'ala min bainihim buyuta wa ja'alani fi khairi buyutihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan suku-suku, membuat suku-suku, menjadikan dari suku-suku tersebut rumah-rumah, dan aku dijadikan dari rumah yang terbaik. Kalangan Arab. Fa'ana khairuhum nasaba wa khairuhum baita. Sabda Nabi SAW, oleh sebab itu aku sebaik-baiknya nasab dan sebaik-baiknya rumah. Maka apa yang dapat kita ambil dari nasabnya Nabi SAW? Pelajaran yang pertama, tidak ada lagi pintu bagi musuh-musuh Islam untuk mencoreng dan mencela garis keturunannya Nabi. Nasab beliau tinggi. Dan tidak ada lagi musuh-musuh Islam yang mencoreng bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi Nabi ingin supaya terkenal. Gak perlu terkenal. Nasab beliau sudah tersohor. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yang terakhir. Dan ini merupakan ciri-ciri kenabian. Di antara ciri-ciri Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kaumnya yang paling baik nasab mereka. Dan ini tanda-tanda kenabian. Termasuk tanda kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam nasabnya masyhur. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ketika Nabi mengirimkan surat kepada Raja Romawi yang bernama Herakl, sampai surat tersebut diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, diperintahkan para prajuritnya untuk mencari para saudagar-saudagar yang datang dari kota Mekah untuk dicek. Dikumpulkan mereka semua di istana. Herakl bertanya, ayyuhum aqrabu minhu nasaban alladhi yaz'umu annahu an-nabi? Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang menganggap dirinya sebagai nabi? Ana aqrabuhum nasaba. Aku yang paling dekat nasabnya. Siapa yang berbicara? Abu Sufyan ibn Harb. Beliau seorang pedagang, baru datang dari kota Mekah ke negeri Syam, dipanggil oleh Herakl ke istana kerajaan. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya? Kata Abu Sufyan, aku. Pada saat itu dalam keadaan musyrik, masih kafir. Udnuhu minni. Herakl berkata kepada ajudannya, majukan orang ini. Dimajukan Abu Sufyan. Waj'al ashabahu wara'a dhahrihi. Teman-temannya biar di belakang. Fa'in kazzabani fakadzibu. Kalau orang ini berbohong, hendaknya yang di belakang mendustakan perkataannya. Dijadikan sebagai apa? Saksi. Kalau orang ini berbohong, kalian harus mengatakan ini berbohong. Pertanyaan pertama yang diajukan, kaifa nasabuhu fikum? Herakl membaca Injil, dia tahu. Membaca Alkitab tahu. Akan ciri-ciri kenabian yang akan muncul di akhir zaman. Pertanyaan pertama Herakl, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang ini di antara kalian? Herakl dijawab oleh Abu Sufyan ibn Harb, huwa fina dhu nasabin. Tidak bisa berbohong. Dia di antara kami yang paling tinggi nasabnya. Terkenal. Herakl diam. Pertanyaan yang kedua, hal qala ahadun minhu qabluhu, apakah ada orang yang menganggap dirinya sebagai nabi sebelum orang ini? Abu Sufyan mengatakan tidak ada, baru dia. Hal kana min abaihi min Malik, apakah ada di antara bapak-bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dahulu menjadi raja? Abu Sufyan enggak ada. Tidak ada yang menjadi raja. A'ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang lemah, miskin ataupun orang-orang kaya? Kata Abu Sufyan, orang-orang miskin. Kebanyakan dari kalangan budak. Ayazidun am yankusun? Apakah pengikutnya semakin banyak atau tambah berkurang? Kata Abu Sufyan, semakin banyak. Hal yartad ahadun minhu qablu? Apakah ada di antara mereka yang murtad setelah masuk Islam? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Madza kana ya'murukum? Apa yang diperintah kepada engkau? Kata Abu Sufyan, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa-apa yang ada pada kakek nenek moyang kalian, sesembahan kepada berhala. Wa ya'muruna bis-salati waz-zakat, memerintahkan kita salat, zakat, berkata jujur, menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahmi. Terdiam Herakl. Ini tanda-tanda kenabian semua. Kata Herakl, yang pertama aku tanya kepada kalian tentang nasabnya. Karena memang Rasul tuba'ad fi nasabi qawmiya. Memang di antara ciri-ciri Rasul diutus dari umat yang paling tinggi di antara kaumnya. Kemudian aku bertanya kepada kalian, apakah ada yang menjadi raja? Jangan-jangan dia menjadi nabi ingin mengembalikan tahta kerajaan kakeknya. Kemudian aku bertanya kepada kalian, apakah ada yang dahulu mengatakan sebagai nabi? Jangan-jangan dia ikut-ikutan. Ada yang mengatakan nabi, ikut-ikutan menjadi nabi. Kemudian memerintahkan kepada kalian untuk sholat, zakat, meninggalkan kesyirikan. In kana ma taquluhu haqqan. Kalau apa yang kalian ucapkan ini benar. Sayamlik ma tahta qadamayi hadain. Muhammad ini akan sampai ke tempat dua pijakan kakiku. Sampai ke Romawi. Lahasyamtu liqa'ahu. Aku ingin bertemu dengan dia. Wa inni arifun annahu kharijun, aku tahu akan datang nabi di akhir zaman. Wala adhunnuhu fikum, akan tetapi aku tidak menyangka kalau ini keluar dari kalangan Arab. Aku tahu tapi tidak menyangka kalau ini akan keluar dari kalangan Arab. Aku ingin bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu laghsaltu qadamah, kalau aku berada di sisinya, aku akan usap, aku akan basuh, aku akan cuci telapak kaki beliau. Ini Herakl, di antara salah satu ciri kenabian, nasabnya beliau adalah tinggi dan terkemuka di antara kaumnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. إلى هنا والحمد لله.